عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah hadirin hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Al-Ustaz Hadi Hidayat berserta rombongan dari Libya, hadirin hadirat yang berhadir dalam perjumpaan kita pada saat ini, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili dari Azikra Sentul Bogor dan juga warga Kampung Sunnah Azikra mengucapkan marhaban bil hudurikum, selamat datang atas kehadiran Anda semua, wabil khusus Ustaz Hadi beserta rombongan dari Libya yang telah meringankan langkah mengayunkan tangan datang ke Masjid Az-Zikra ini yang merupakan warisan dari pemimpin Libya Muammar Gaddafi dan juga para donatur dari Libya. Mudah-mudahan mereka yang telah menginfakkan hartanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah masukkan dalam surga tanpa hisab. Kemudian kami memohon maaf apabila dalam penyambutan ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan berlanjut, bukan saja sampai saat ini, tapi berlanjut sampai ke akhirat kelak, sampai ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena ini silaturahim amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin berpanjang kalam. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Boleh, Ustaz? Abdurrahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kalau saya lihat nih tampang-tampang yang ingin ke surga nih semuanya nih. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi selamat datang kepada tamu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengunjungi rumah Allah yaitu masjid di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Az-Zikra Sentul dan warga Kampung Sunnah Az-Zikra. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, disampaikan kepada guru kita Ustaz Haji Ferry Nur SSI. Alhamdulillah beliau telah menyampaikan sambutan atas nama keluarga besar tuan rumah masjid atau majlis Adz-Dzikra. Bagi khotul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa panjang kalam kita akan menyimak kajian bersama guru kita. Sebelumnya, supaya tidak ngantuk, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Takbir! Allahu akbar. Insyaallah kebersamaan kita hari ini kelak dibersamakan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita simak kajian bersama guru kita Ustaz Dr. Haji Adi Hidayat LC MA. Fa ilaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك ووصفنا بالمؤمنين المتفقهين في الدين فقال ربنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نصلي ونسلم على الحبيب الكريم رسولنا الأمين سيدنا محمد القائل مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الميعاد وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا رحب بضيوفنا الأعزاء الكرام، أهلنا الشقيق من البلاد الشقيقة. أولا تشرفنا بحضور وقدوم بروفيسور الأستاذ إبراهيم ربو حفظه الله تعالى، نائب رئيس لجنة التيسير لجمعية الدعوة الإسلامية. Pertama, kami ingin mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bisa duduk bersama dan mewujudkan salah satu keinginan almarhum yang dibisikkan di telinga kami sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimat yang beliau bisikkan. Pertama, Ustaz, titip masjid. Kemudian beliau mengingatkan kembali tentang Libya. Dan memang kami pun secara pribadi terlibat juga dalam menentukan tempat ini sampai terwujud, dan diantara yang menetapkan, membiayai sehingga kita bisa hadir di sini dan diberkahi dengan kegiatan yang luar biasa, tokoh-tokohnya kami datangkan untuk menepati janji pada almarhum. Pertama, di samping kanan kami ini ada Profesor Dr. Ibrahim Rabu. Beliau salah seorang yang memprakarsai terlahirnya Markaz Az-Zikra ini, yang dulu masjid ini bernama Masjid Muammar Kaddafi. Jadi salah satunya ini beliau tokohnya. Baik. Thumma yadihi Dr. Abu Bakar Baswir, huwa amid kuliyati da'wah al-islamiyah fi Trablus Libya. Kemudian disertai beliau oleh Rektor Kuliah Da'wah Islamiyah, kampus tempat kami belajar, dan di bawah naungan Which World Islamical Society atau Jamiah Da'wah Islamiyah. Sebelah kanan kami ini ada Dr. Abu Bakar Baswir. Thumma yadihima amrafikani azizani, al-awwal Dr. Faras, bersama kita di sebelah kanan ujung. Dr. Faras ini beliau juga Masya Allah dosen utama di Universitas Libya dan juga menyelesaikan S3-nya serta berkerabat dengan tokoh-tokoh dan mufti di lembaga wakaf di Malaysia. Di ujung sebelah kanan kami. Ahlan wa sahlan Dr. Faris. Kemudian di sebelah kiri yalihi Habibul Ghali Dr. Muhammad. Dr. Muhammad ini beliau juga ini kelihatan masih muda, doktor bidang ahli Quran. Ini beliau lulusan kampus terkuat Quran di Libya, namanya Jami' Asmariyah di Zlatin. Jadi kampus nomor satu ahli Quran di Libya itu di Zlatin. Nah, ini salah satu lulusannya dan sekarang menjadi ahli Quran, Dr. Muhammad. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada seluruh keluarga besar Az-Zikra yang di dalam tadi diwakili oleh Kiai Haji Ferry Nur. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan, beserta seluruh jajaran di Masjid Adz-Zikra, para guru mulia, para asatidzah. Semoga pantun yang beliau tadi sebutkan bisa mengantarkan bersama-sama kita ke surga dengan orang-orang terbaik insyaAllah. Pesan kedua, beliau menyampaikan, Ustaz, liqa'ullah. Liqa'ullah. Abang sudah rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Arifin Ilham kan murabbi hadha al-makan al-markaz fi akhir ayyamihi qala li wal qala fi udhunayya ana يعني أنا أشتاق بالله سبحانه وتعالى. سيتم إن شاء الله لقاء الله تعالى. Ini sudah saatnya abang ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kerinduan terbesar dan kemudahan yang paling lapang untuk mengucapkan kalimat itu kecuali insyaAllah mengalir dari insan yang beriman dan dekat dengan Rabbnya serta memiliki amalan-amalan yang dipersiapkan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menjumpai seseorang itu, sesuatu itu, bahkan bertemu makhluk saja, tidak mungkin kita ingin berjumpa kecuali menyiapkan bekal untuk perjumpaan itu. Anda tidak mungkin sampai ke sini kalau tidak menyiapkan perangkatnya, kendaraannya, biayanya, perlengkapannya. Apalagi ketika akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil mengalir di lisan seorang hamba dengan kemantapan dan keyakinan kecuali dia telah menyiapkan bekal yang kuat untuk berjumpa dengan Rabbnya. Mudah-mudahan itu diantara asbab yang menjadikan beliau Allah yarham husnul khatimah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu zikir? Wa ma adraka ma dzikr? Bagaimana zikir disebutkan dalam Al-Quran? Seperti apa bentuknya zikir? Apa yang diterangkan dalam Al-Quran terkait dengan zikir? Serta apa fadilah dan keutamaan dari zikir? Itu yang coba kita akan bahas secara ringkas di pertemuan malam hari ini. Zikir dalam Al-Quranul Karim serta kaitannya dengan zikra. Kenapa ada zikra? Kenapa ada zikir? Berapa kali kemudian itu diisyaratkan dalam Al-Quran? Kita akan coba tuntaskan insyaAllah di malam ini. Namun sebelumnya, perkenankan kita semua mendengar terlebih dahulu, mohon izin, kata sambutan dari perwakilan Libya, karena sudah jauh-jauh terbang ke sini, kita ingin dengar seperti apa sambutan dari Libya, setelah itu kita akan coba detilkan pembahasan tentang zikir di pertemuan malam hari ini. فَقَبْلَا أَنَا تَطَرَّقْ إِلَىٰ مُحَاضَرَتِنَا فِي مَا يَتَعَلَّقْ بِالذِّكْرِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نُرِيدُ وَنَشْتَاقُ إِلَىٰ أَن نَسْمَعْ كليمات أو كلمة ترحيبية من قبل ضيوفنا الكرام من ليبيا فنحن نريد أن نسمع ونعطي الفرصة التامة لفضيلة الدكتور إبراهيم رضو أو ما يذوب عنه فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في بعض المواقف تعجز الكلمات عن التعبير وهذا الموقف الذي أمامي يجعل الكلمات تهرب عن لساني إعجابا بهذا التجمع الإسلامي التي تضلله سحائب الرحمن بإذن الله سبحانه وتعالى. Setelah beliau mengucapkan salam, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyapa kita semua. Kadang-kadang ada beberapa kondisi yang kata tidak mampu mengungkapkan itu semua. Dan di antara kondisi itu adalah keberadaan beliau yang diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan kita semuanya. Yang menghadirkan kekaguman mendalam kepada beliau, begitu semangatnya kita semua untuk menuntut ilmu dan bisa hadir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Wa fa'lan a'jaz 'an at-ta'bir wa nahnu fi hadha al-makan wa fi hadha at-tawqit wa nastash'ur al-yawm ruh al-ukhuwah al-islamiyyah. Innama al-mu'minuna ikhwa wa nahnu huna bayna ikhwatina fi ad-din wa fi al-'aqidah. Fa ana bismi وباسم الإخوة الذين معي أقدم لكم جميعا تحيات إخوانكم في ليبيا ودعائهم لكم بالتوفيق والسداد. Sekali lagi, kadang sulit mengungkapkan apa yang dirasakan dalam jiwa kami, tapi saya ingin menekankan bahwa wujud firman Allah innamal mu'minuna ikhwa, sungguh insan beriman itu seluruhnya ada bersaudara, maka semua terefleksikan ayat ini dalam pertemuan kita di malam hari ini. Saya melihat persaudaraan kita begitu besar, begitu kuat, maka izinkan kami menyampaikan salam persaudaraan dari semua rakyat kami, masyarakat kami di Libya, salam cinta, salam hangat untuk Bapak Ibu sekalian. Qad nakhtalifu fil alwan wa qad nakhtalifu fil araq وقد نختلف في التوجهات، ولكن هناك حبل واحد يجمعنا جميعا هو حبل الله سبحانه وتعالى. Kita boleh jadi bisa berbeda dalam cara pandang, berpikir, karakter, tapi sebagai insan beriman harus ada satu yang menyatukan kita sesuai petunjuk Allah, yaitu tali Allah Al-Qur'anul Karim. وفي هذه المناسبة أنا أشعر بالفخر والامتنان والارتياح في هذا المكان الذي بنته هذه الجمعية التي نعمل فيها منذ قرابة 4 عقود. هذا المسجد، طبعا أن المساجد لله، ولكن لابد أن يذكر الفضل لأهله، فجمعية الدعوة الإسلامية العالمية هي التي بنت هذا الصرح الذي تستظلون بظله اليوم، وتستمعون إلى عالم من علماء أندونيسيا يتحدث إليكم في هذا التجمع الكبير رجالا ونساء وأطفالا. Saya malam hari ini merasa bahagia, bangga, tenang, campur aduk perasaan gembira karena apa yang telah kami inisiasikan lebih dari 10 tahun yang lalu telah terwujud dengan hadirnya markas yang megah ini, yang hidup, yang dipenuhi oleh insan beriman, laki-laki, perempuan. Dan tentunya setiap amal itu punya keutamaan, dan dengan keutamaan itu Allah memberikan balasan, dan kami dapat berbahagia bahwa apa yang telah diikhtiarkan, diinisiasi oleh Jam'iyah Dakwah Islamiyah lebih dari 10 tahun yang lalu telah menghadirkan hasil yang sangat luar biasa, dan semoga dengan itu Allah membersamai kita dalam keberkahan. Wa la akhfikum sirran kuntu atamanna wa ana dakhil ma hadha at-tariq al-mukhdhar 'ala al-janibayn an ajida لوحة تبين أن هذا المبنى بني بجمعية من قبل جمعية الدعوة الإسلامية، لا امتنانا ولا فضلا، الفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب ذكر الفضل وإلاء الفضل لأهله. Baik, saya tidak bermaksud menyebutkan jamiah dakwah untuk menunjukkan sesuatu, tapi lebih ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian bahwa setiap kita bisa beramal dekat ataupun jauh. Sebagai informasi, jamiah dakwah ini di Tripoli, di Libya, terbangnya 18 jam sampai ke sini. Tapi terfikir untuk membuat masjid di tempat yang cukup jauh. Jika kami dari jauh saja bisa berinisiasi demikian, maka yang Anda yang dekat tinggal menghidupkannya. Sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang mulia ini. لكن هذا يمنع من أن أجزي جزيل الشكر وفائق الامتنان لجمعية ذكرى التي حافظت على هذا المسجد وجعلته منبرا من المنابر التي يستمع فيها إلى قول الله ويدعى فيها إلى الدين الإسلامي القويم بدون طرف ولا مذهبية مقيتة. Karena itu kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Adzikra yang telah menjaga inisiasi, inspirasi, bahkan amal saleh yang terkumpul dari masyarakat Libya. Karena sebagai informasi, infak yang muncul ke jamiah dakwah itu dari semua masyarakat Libya. Dan kami berterima kasih Yayasan Adzikra bisa mempertahankan markas ini sampai dengan saat ini yang dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif, dakwah-dakwah, pertahankan sunnah, dan semua nilai-nilai keislaman yang baik. Dan semoga semua itu mendapatkan rahmat dan kemuliaan si Allah subhanahu wa ta'ala. La urid an akhudh min waqtikum al-kathir. Nahnu kama antum fi shauqin ila an nastama' ila shaykhin al-jalil الدكتور آدي هدايات الذي ما فتئ يقدم الإسلام نقيا صافيا مبرأ من كل الشوائب في هذا البلد الذي نعتز به كأكبر دولة إسلامية نستظل بظلها في هذا العالم مهما تباعد بيننا المسافات. Saya tidak ingin memperpanjang sambutan karena saya yakin teman-teman jemaah sekalian sudah rindu dengan materi-materi yang mungkin akan disampaikan. Tapi saya memberikan satu apresiasi yang tinggi bahwa di negeri ini mayoritas muslim yang paling besar, muncul keteladanan bagi kami untuk belajar dengan munculnya ajaran Islam yang menenangkan, yang moderat, yang baik, yang mempersatukan, dan itu inspirasi terbesar yang kiranya dapat kami pelajari. Wa fil waqa' alladhi amara bi bina hadzal masjid huwa Muammar al-Qaddafi rahimahullah wa nahnu la numana an yakuna al-ism بجانب ذكرى مسجد ليبيا مسجد القذافي كما تشاءون، فقط أريد أن يثبت هذا الجهد إلى جمعية الدعوة الإسلامية التي نتمنى ونحن هنا في أندونيسيا من أجل تعزيز العلاقات مع كل إخوتنا في هذا البلد في أندونيسيا، فذلك مجرد ملاحظة أتقدم بها إلى الإخوة الذين يقومون على هذا المسجد جزاهم الله خير. Dan penting diketahui bahwa yang memerintahkan langsung untuk membangun masjid ini adalah almarhum Muammar Gaddafi, pemimpin Libya pada masa itu yang memang punya kebiasaan bangun masjid setiap beliau akan mengunjungi tempat-tempat tertentu. Dan beliau alhamdulillah termasuk jamiah dakwah sangat senang dengan nama masjid apapun, Muammar Gaddafi, Adz-Dzikra ataupun yang lainnya, sepanjang semuanya bisa bermanfaat untuk bisa digunakan untuk beramal, namun tidak dilupakan pertalian silaturahim, pengingat baik antara Adz-Dzikra dengan Libya khususnya dengan jamiah dakwah, yang dengan itu insyaallah pertalian silaturahim akan mengeratkan hubungan dan membawa kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai berpulang kepadanya insyaallah. Akhiran la ukhfikum ibtihaji wa farhati وامتناني بهذه الوجوه الشابة. أنا لاحظت الآن أن جل الذين يحضرون هذا الدرس اليوم في هذا المسجد وفي هذا الصرح الإسلامي هم من الشباب، وهذا أمر يبشر بخير. فأنتم يا إخواني مستقبل الإسلام ليس في أندونيسيا فحسب، ولكن في كل هذه المنطقة التي تحيط بكم. Dan terakhir saya ingin memberikan pesan khusus. Saya mengamati bahwa mayoritas yang hadir kesempatan malam hari ini wajah-wajahnya wajah-wajah muda. Banyak anak-anak muda, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang sesungguhnya masa depan Islam berada di tangan kita semuanya. Maka beliau berpesan kepada kita, sungguh-sungguhlah belajar, manfaatkan waktu dengan baik, karena dinamika perkembangan zaman pada akhirnya akan berada di tangan kita untuk mengelola dan menyukseskannya. Dengan itu beliau memberikan pesan sekali lagi supaya kita semua anak-anak muda khususnya memperhatikan dan merencanakan masa depan sehingga dengan itu banyak manfaat yang bisa kita berikan. وهذا منظر يختلف عن بعض المساجد في أفريقيا وحتى في بعض دول آسيا، أن الذين يجلسون عادة في المساجد هم الذين تقدمت بهم السن وبلغوا من الكبر عتية، ولكن هذه الصورة تجعلني بإذن الله سبحانه وتعالى متفائل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الشباب الذين أمامنا ومتحفزون لأن يستمعوا إلى ما قال الله وما قال الرسول سيكونون خير دعاة للإسلام دينا وثقافة وحضارة. Saya banyak berkunjung ke Afrika, wilayah Asia, dan yang saya lihat dalam pertemuan-pertemuan seperti pengajian itu kebanyakan para senior, orang tua yang sepuh-sepuh. Tapi di sini wajah-wajahnya berbeda, mayoritas anak-anak muda. Saya punya keyakinan kuat bahwa Anda di masa depan adalah kader-kader Islam terbaik yang bisa menampilkan kemuliaan Islam di masa depan. Karena itu saya memberikan pesan kepada Anda semua sekali lagi, mohon manfaatkan waktu dengan baik, belajar yang sungguh-sungguh, karena masa depan milik kita semua dan pemuda saat ini adalah orang-orang penting bagi Islam di masa depan. مفخرة أخرى بعد هذا المسجد الكبير ما شاء الله، مفخرة أخرى، إذا كان هذه مفخرة مادية فإن أمامنا مفخرة أخرى نعتز بها، وهي أن شيخنا أعطاه الله الصحة والعافية الدكتور آدي هدايات هو من خريجي كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس ليبيا. Saya terjemahkan bagian akhirnya saja. Beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah kami, saya termasuk alumni dari kuliah dakwah Islamiyah di Libya, dan beliau merasa nyaman, senang bahwa di antara alumninya ada yang bisa berinteraksi, berkiprah dan menunjukkan bagaimana sistem pendidikan yang telah berlangsung di sana. Barakallahu fiikum wa jazakum Allahu khairan wa jama'akum daiman ala qaulati al-haq wa ala al-iman wa ala al-Qur'an al-Karim wa as-sunnah as-sahihah. Rabbi ya'khudh bi'aydikum ila kull ma fihi al-khair insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mendoakan kita semua semoga keberkahan diberikan kepada kita dan semoga kita sampai akhir hayat lekat dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, nastasmihu yani minkum li tawsili al-muhadarah al-mawad islamiyah bi lughah al-indonesiyah yani lughah yani akthar wa aqrab ila al-fahm lil jama'ah. Fahimtu? Ini setelah profesor menerangkan saya lihat wajahnya ini makin bersinar ini sebelah sini kena lampu dia. Baik, izin Pak Kiai Ferinur. Teman-teman, apa itu zikir? Apa huwa zikir? Kata zikir bila disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كلمة الذكر إذا ذكرت في القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة maka zikir itu bermakna setiap aktivitas perbuatan yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kullu amalin yuqarribuna ila Allah Subhanahu wa taala wa huwa dzikran. Setiap perbuatan, setiap amal yang mampu mendekatkan, mengingatkan kita dengan Allah disebut apa namanya? Zikir. Karena itu kalimat Qur'annya, Qur'an surah kedua dalilnya, surah Al-Baqarah. Ayat 152, min ayat timiyah istin wa khamsin. Di mushaf standar paling kanan sebelah bawah, Allah berfirman, fadhkuruni adhkurukum. Fadhkuruni, maka cepatlah kalian berzikir kepadaku. Dan bila zikir kita benar dilakukan, maka apa yang terjadi? Adhkurukum. Zikir kita itu akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah pun mengingat kita. Dan saking cepatnya perintah zikir itu menggunakan huruf fa. Fa itu kalau kita belajar di nahwu termasuk hurufnya huruf ataf, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang mengikat dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama dipilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup terbaik dengan lima misi, ayat 151. Yang lima misi ini membimbing kita untuk berzikir kepada Allah. Jadi cara berzikir pun oleh Quran sudah diisyaratkan aturannya. Ada caranya. Peristiwa kedua adalah perintah Allah ketika telah mengetahui Nabi dipilih dan menuntun kita berzikir, cepat zikir. Karena itu kalimatnya menggunakan fa, fadhkuruni, bukan waw, tapi fa. Jadi seakan Allah ingin mengatakan, kalau sudah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza araftumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa araftum min ta'alimihi samiyati min sunanihi syarifati faltubadiru fabadiru bi'amali ma mathala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cepat praktekkan, cepat amalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita itu oleh Allah disebutnya dengan satu kalimat, zikir. Saya mau cerita sebentar, aku sulakum kisah ini, sari'ah. Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah di ayat 151, fi ayat 151, hiya ijabatun min du'ai nabiyaini Ibrahim wa Ismail alaihim assalam. Jawaban dari doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihim assalam ketika keduanya berdoa setelah meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi ba'dama, setelah keduanya rafa' al-qawa'id min al-bait, ya, meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur di era Nabi Nuh alaihissalam. Thumma da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhukira hadha ad-du'a fi surah al-Baqarah fi ayat 129. Disebutkan doanya di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus lahirkan seorang rasul yang lahirnya dekat Ka'bah ini. Ya, jadi karena ini rasul yang termulia, maka lahirnya pun harus di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Lahirnya dekat Ka'bah. Dan tidak ada nabi dan rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawa empat misi, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu. Karena itu semua isi Quran disebut dengan ayat. Kedua, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan Quran itu dalam bentuk amalan. Misal turun ayat perintah salat, bagaimana cara salat diajarkan oleh nabi. Itu yang kelak disebut dengan sunnah. Wal hikmah, tiga hikmahnya, maknanya, fungsinya. Sekarang nanti kita salat, tadi salat maghrib, dalilnya harus ada. Turun ayat wa aqimus shalah, tunaikan salat. Bagaimana caranya? Nabi mengajarkan. Nanti disambung misalnya di hadis Muslim, ya, nomor hadis 397 di hadis Muslim, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, marawahu Abu Hurairah min Khalad Rafi Az-Zarayqi, ketika Khalad bin Rafi Az-Zarayqi datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bi jambi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma sallama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Kata Nabi, ya irji alaikas salam wa rahmatullah, irji salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, solat lagi karena engkau belum solat. Hatta ada talata marat, sampai dia mengulang 3 kali. Faqala ya Rasulullah, alimni. Ya, ma uhsinu ghaira, alimni kaifa usalli. Saya enggak bisa lebih baik lagi dari ini. Ajarkan aku bagaimana cara solatnya. Maka kata Nabi, idza qamta ila shalah, ya, maka engkau jika ingin menunaikan solat, asbighil wudu, sempurnakan wudu, thumma istaqbilil qibla, kemudian menghadap ke arah kiblat, maka diajarkan. Fa'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kayfiyatus shalah min awwaliha ila akhiriha. Maka Nabi mengajarkan cara salat dari awalnya sampai akhirnya. Jadi skemanya ada dalil, dipraktekkan contohnya oleh Nabi, lalu diterangkan apa hikmahnya salat. Fungsi salat itu apa? Maka turunlah kemudian ma hikmatus shalah? Ma faidatus shalah? Lazim an takuna min kulli al-a'mali shaliyah fi hikmah. Panazalat surah al-ankabut min ayat 45, maka turunlah surah al-ankabut ayat 45. Utsdu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka turun diterangkan manfaatnya, skemanya begitu. Turun ayat, dijelaskan lewat sunnah, diterangkan manfaatnya, lalu yang terakhir manfaat itu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan tazkiyah. Jadi dipandang sholatnya berhasil, bukan hanya takbir, ditutup dengan salam. Betul, itu menyempurnakan rukun, selesai kewajiban sholat, dapat pahala. Tapi apakah manfaat sholat bisa diraih? Belum tentu kalau hasil sholat tidak dipraktekkan dalam kehidupan harian kita. Manfaat sholat disebut an-nahy 'anil fahsya wal munkar. Praktek sholatnya itulah yang disebut dengan tazkiyah. Maka doa yang keempat kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jarak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihim assalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 29 sampai 30 generasi. Al-masafa baina jili Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takriban 29 jilan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fikr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 29 ila 30 jilan. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Akhirnya ramai. Baik. Famata ajaba rabbuna, kapan Allah jawab doanya di masa Nabi Ibrahim? Ad-du'a kana fi asri nabina Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam, lakinna al-ijabata kanat fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawabannya muncul setelah 29 generasi dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 151, binuzuli surah Al-Baqarah min ayat 151. Unzuru ad-du'a, doanya arba'a as'ila, 4 permohonan, lakinnal ijabata 5, tapi jawabannya 5. Hadza min fadli nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya 4, jawabannya berapa? 5. Kama arsalna fiikum rasulan minkum. Ad-du'a kana rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Fa ajaba rabbuna, Allah menjawab, kama arsalna fiikum rasulan minkum, kami jawab doa kakek moyangmu dulu dengan mengutus seorang nabi dan rasul yang lahirnya sekitaran Ka'bah. Yatslu alaikum ayatina, 1, wa yuzakkikum, 2, wa yuallimukumul kitaba, 3, wal hikmah, 4, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, 5, dan mengajarkan yang terakhir apa yang belum kita ketahui. Maka tugas Nabi ini yang mengajarkan 5 kepada kita. Semua ajarannya secara singkat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Jelas? فَكُلُّ مَدَلَّ عَلَيْنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُنَنِهِ

dalam waktu dekat akan masuk tahap kedua untuk pembangunan. Ini progresnya Masya Allah sudah rata, flow-nya sudah jalan, ya sudah terbentuk juga beberapa bagian. Kemudian juga sudah mulai dibatasi tembok-temboknya. Nah, kita dahulukan nih jalan dulu nih, ya, supaya rapih dulu, bagus dulu, dan memang juga keberadaan pesantren ini harus juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi insya Allah jalan ini sepanjang ini kita akan coba perbaiki yang rusak-rusak, kan, yang bolong-bolong dirapikan. Kemarin kita sudah swadaya juga dengan masyarakat, dari kami kita supportkan masyarakat terlibat, terperbaikin sama-sama supaya merasa memiliki. Nah, ini kalau sudah rapi, sudah jalan, masyarakat bisa akses juga nanti lewat-lewatnya. Sementara bagian-bagian ini nanti kita akan coba batasi-batasi sehingga bisa berjalan fungsinya dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan maksud kami bisa terupdate bahwa wakaf yang teman-teman sudah sampaikan itu sudah mulai berjalan dan sudah beralih fungsi menjadi lahan-lahan yang diniatkan sebagai tempat ibadah. Mudah-mudahan setiap, bukan hanya jengkal tapi butir tanahnya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada nilai ibadah kita ke depan yang bisa dikreasikan di sini. Adi Hidayat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan juga pada teman-teman, insyaallah untuk wakaf akan berlangsung pada periode kedua. Ini masih berjalan sepanjang Ramadan, dan setelah Ramadan akan masuk tahap kedua untuk pembangunan. Ya, nanti beda lagi ya apa yang kami ingin sampaikan. Nanti ada yang, siapa yang pengen wakaf asrama, tempat untuk wudu misalnya, ada kelas dan sebagainya. Nanti kita akan mulai ke sana setelah Lebaran ya. Sekarang kita selesaikan dulu, mudah-mudahan Allah rahmati. Terima kasih atas perhatiannya. Adi Hidayat, Tahan Pesantren Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nualaha ba'd. Qulayna al-isha jama'atan, wa nas'allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a adi'ayatina salihah biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga seluruh salat dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tersambung tayangan malam hari ini, barangkali juga live, kita mendoakan saudara-saudari kita membuka. Kami membiasakan ta'lim dengan bermohon kepada Allah, semoga siapapun, dimanapun yang belum beriman, sampai detik ini diberikan hidayah untuk beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah untuk bertaubat, dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Teman-teman sekalian, ba'da maghrib tadi kita telah belajar tentang makna zikir dalam Al-Qur'an. Bagaimana pentingnya zikir sehingga Allah memerintahkan kita berzikir dengan menggunakan huruf fa, sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa jeda. Tidak disebutkan di Quran informasi dalam ayat yang dibuka dengan huruf fa kecuali satu, menunjukkan amalan yang sangat cepat, dan saat yang bersamaan menunjukkan fadilah, keutamaan yang sangat tinggi. La tujad fil Quranul Karim al ayatul karima al mabdu'a bi kalimati fa al-'athf illa lidilalati 'ala syai'in muhimmin wa fihi fadail wa mazaya muhimma jiddan. Nadrib lakum mathalan, kita berikan contoh. Kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana nih? Ini ahli zikir kenal Nabi Zakaria. Ta'rifuna Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum memiliki keturunan. Sampai rambutnya memutih, fisiknya letih. Di surah Maryam di pembukaannya kan Allah sampaikan berita bagaimana beliau berdoa. Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Kemudian bermohon kepada Allah dan dimohonkan dalam salat. Nanti kita tunjukkan faedah zikir. Maka ketika berdoa, indama da'a rabbahu fi shalah fa qala fi surati Ali Imran min ayati 38, di surah Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa ini dipanjatkan oleh beliau itu dalam sholatnya, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholat. Wahada doa yadu'uhu Sayyiduna Zakaria alaihi salam athna'a sholatihi fi qiyamihi fi sholat walam yukammil sholatah. Tapi karena doanya begitu tulus, zikirnya begitu tinggi, maka jawabannya pun tidak menunggu selesainya sholat. Wa yujibullah au ajaballahu subhanahu wa ta'ala qabla intihai min salatihi, yakni ba'da intihai min du'aihi fa mubasharatan ajabahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu selesai beliau berdoa, langsung dijawab, enggak nunggu selesai sholat. Dan jawabannya dibuka dengan huruf fa. Fa ijabatu rabbil alamin mabdu'a bi harfi fa. Fa'il ataf. Yang yarbut baina al-hadath al-awwal wal-hadath al-thani. Fa baina al-awwal wal-thani kana sari'an jiddan bil-ijabah. Jadi antara kejadian pertama berdoa dengan jawaban itu cepat sekali pakai huruf fa. Di ayat 39 min ayat at-tasi'ati wa at-talati min surati Ali Imran. Fa nadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka jawabannya pakai huruf fa. Ini menunjukkan antara doa dengan jawaban itu cepat seketika, enggak ada jeda. Selesai doa, langsung jawab. Kembali na'udu ila surat Al-Baqarah min ayatin 151. Kembali ke surah Al-Baqarah ayat 151. Antara perintah Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan 5 keutamaan yang harus disampaikan kepada umatnya setelah diajarkan ba'da an tamma ta'limi rabbil alamin ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil umur rabbaniyah. Setelah semuanya sempurna, kata Allah, hey, sampaikan itu pada umatmu, ingatkan mereka untuk berzikir, dan kalimatnya langsung dibuka dengan fa. Fadhkuruni adhkurukum. Jadi kalau sudah paham, sudah mengerti, cepat amalkan. Apa pertanyaannya, apa itu zikir? Ma huwa dzikrul maqsud min hadhil ayatil karimah? Kita telah bahas bahwa zikir, tatarakna ila kalimatil zikri wa mafhumil zikri qabla al-isha, bi'anna zikra huwa kullu ma yuqardibuna ila rabbil alamin, ila rihabillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dibimbingkan kepada Rasulullah dari skema tadi. Ayat, ajaran disebut sunnah, sunnah ada hikmah, hikmah ada tazkiyah praktik, setelah itu tambah ilmu. Apa rinciannya? Contoh. Nadrib lakum mathalan minal ayat. Latslu alaikum ayatina. Turun bentuknya ayat tentang sholat. Mathalan ayatus sholat. Tahukah teman-teman sekalian, sholat itu di dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Fas-sholatu fil Quran sammaha rabbul alamin bidzikri. Fi surat Taha. Di surah Taha min ayat rabi'ati asyara, ayat ke-14. Surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi sama rabbul alamin adzikra bidzikri, as-salata bidzikri. Allah menamai salat dengan zikir. Dan skemanya sama. Turun wahyu dulu, enggak boleh kita salat kalau enggak ada dalil ya. Karena itu perintah salat diawali dengan dalil. Ya. Aqimus shalah. Al-Baqarah ayat 43 surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan oleh kalian salat. Turun ayat binuzuli hadhil ayat. Dengan turunnya ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, mencontohkan kepada kita. Fa'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifatus shalah. Fa hadha huwa wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana caranya salat. Maka ini yang disebut dengan sunnah. Setelah itu diajarkan apa hikmahnya. Turunlah kemudian surah Al-Ankabut ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kalimat salat itu dari kata silah. Fa aslu kalimat as-salah mushtaqqah aidan min kalimat silah. Apa itu silah? Silah itu araddul qawi, satu ikatan yang sangat kuat yang tak mampu dilepaskan. Amalan yang mengikat kita, ya al-amalu alladhi yarbutuna ma'a rabbil alamin rabtan qawiyan ya bihaitsu nadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala min khilali hadha al-amal summiyat as-salatu salatan li bayani hadhi silah. Dan amal yang membuat kita terikat dengan Allah sehingga tidak pernah lupa di setiap keadaan, maka disebut amalnya dengan salat, dari kata silah. Karena itu selepas kita salat, kita ingat kepada Allah. Lidzalik ba'dama anhayna shalah ba'dama shalaina mubasharatan nadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha alladhi yaqsiduha rabbul alamin fi surati An-Nisa min ayati 103. Ini yang dimaksudkan Allah di surat An-Nisa ayat 103. Jadi salatnya disebut zikir, pasca salat pun kita zikir. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Summiyat as-salatu dhikran wal 'amalu ba'da as-salati dhikra. Wa aqimis salata lidzikri, salatnya disebut zikir, maka orang yang sempurna salatnya kata Allah ialah orang yang setelah salat salatnya mampu mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cuma dibuka dengan takbir Allahu akbar, ditutup dengan salam assalamu alaikum warahmatullah, tapi salatnya tak mampu mengingatkan kita dengan Allah pasca itu, maka amalan salatnya tidak disebut dengan zikir. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja, tuntas kewajiban kita, enggak ada beban salatnya. Cuma manfaat salatnya tidak didapatkan. Law kammalna shalah minal bidayah bil takbir wa anhayna bit taslim walakinna shalata la taquduna ila dzikri rabbil alamin fa fawaidus shalah lam najidha abadan. Jadi cuma menggugurkan kewajiban. Naam, isqatul wujub, isqatul fard, sahih. Annal faridah khalas, yani maskutna indana. Walakin fa'ilatul salah, lam najidha. Gugur kewajibannya, tapi manfaat sholatnya enggak didapatkan. Jadi urutannya cuma nyampe nomor dua. Yatsdu alaihim ayatina, ayat, dalil. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, kaifiyah, dari mulai takbir sampai salam. Tapi hikmah enggak dapat, tazkiyah enggak dapat. Itu yang menjadikan banyak orang, maaf kalimat banyak mungkin dikoreksi, ada orang yang ke masjid, pulang dari masjid bisa tertukar sendal. Padahal baru selesai salat. Hadza alladhi yusabbibu al-musallin indama akmalu salatahum wa lam yajidul hikmah min as-salah wa indama kharaju min al-masjid hunaka man da'a ni'alahu hunaka man da'a khidha'ah. Ini yang menyebabkan kok bisa ada orang takbir-takbir rakaat pertama Allahu Akbar, mundur, kotak infak hilang. Ada yang begitu? Insyaallah di adzikra tidak ya. Ya, jangan sampai terjadi, pulang ke sini sendal hilang. Mana sendal saya nih? Oh, ini dia nih. Lupa naruh saya. Pakai yang bagus padahal dia ke masjid enggak pakai sendal. Dan sekarang ada copet yang soleh juga itu. Ya, ikut sholat, mundur, bawa dompet pulang ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan jadi asbab hidayah insyaallah ya. Nah, jadi yang dimaksud zikir itu amalnya banyak, tapi tahapannya harus sampai ke tazkiyah. Nanti kita lihat levelnya di mana nih yang kita berzikir. Apakah masih di lisan? Apakah masih di kaifiyah? Sudah sampai hikmah, paham? Atau sudah sampai tazkiyah, praktik? فننظر يعني مراحل الذكر هل نحن في مرحلة أولى بالآيات في التلفظ باللسان أو ثانية بالكيفية أو ثالثة مع الحكمة فهم كل كلمات المذكورة أتين كم بات مع التزكية تطبيق هذه الكلمات الربانية الملخصة في الذكر يعني في كل أعمالنا الصالحة يومية يعني من praktekkan semua bentuk zikir dalam kehidupan kita di semua amal namanya zikir. Pasca salat tadi kita menyebutkan kan astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam, kalau mau singkat tabarak ya dzal jalali wal ikram, kalau mau kita gabung dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu di hadis Muslim ya. Itu semua disebut dengan zikir. Apa dalilnya? An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kenapa ada zikir ba'da zikir? Kenapa ada zikir pasca sholat? Karena boleh jadi ada orang sholat, saat sholatnya enggak tersambung dengan Allah. Limadza atadzikru ba'da dzikri? Falarabbama hunalikal musallin lam yadhkurullah wa lam yattasil billahi subhanahu wa ta'ala athna' salati. Lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Daud fi sunanihi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud. Ya. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fara asyaitanu 'alaihi dharat. Kalau adzan berkumandang maka setan berlari ketakutan terbirit-birit sambil terbirit-birit. Saking bencinya dengan suara adzan, kalau ada baunya pun dia enggak mau cium. Makanya kalau terjemahan tekstualnya, lari terkentut-kentut. Wa 'alaihi dharat. Makanya tidak ada yang benci dengan suara adzan kecuali, oh, ini yang bilang ya. Ini yang bilang nih. Makanya ketika lari, kitanya normal. Ingat salat. Tanazkuru mubasharatan lis-salah indama udzina Allahu akbar Allahu akbar. Fakallamat nafsuna hi hana waqtus salah. Ketika mendengar suara azan Allahu akbar Allahu akbar, pernah enggak di hati kita mengatakan sudah azan? Pernah begitu? Kenapa muncul? Karena setannya lari. Ta'indama thuwiba fa'ada. Tapi ketika azannya selesai, setannya balik. Makanya muncul lagi kalimat kan? Baru azan, belum qomat. Gitu kan? Lakin indama udzina tamam al-adhan fa'ada syaitan. Lidzalika ahyanan waswasa ilaina yani min khilai nafsina. Summiya bil fujur. Di nafas kita itu ada taqwa, ada fujur. Surah Asy-Syams surah 91 surah 91 ya min ayat as-sabi'ati ila al-'ashra ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nama lain fujur itu namanya nafsu, lawannya takwa. Yang memberikan waswas kepada fujur itu syaitan. Yang memberikan bisikan kepada takwa itu malaikat. Malaikat dallana yani bi nafsi taqwa wa syaitanu bi nafsi fujur. Wa dhukira al malaikatu fil qur'ani 88 maratan wa syaitanu 88 maratan. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Jadi kalau sedang azan malaikat bisikan cepat sedang azan. Begitu selesai setan datang baru azan, belum qomat. Kalau qomat lari lagi. Habis qomat datang lagi. Karena itu kalau kita mau sholat, Bu. Bu. Kalau kita mau sholat, itu semua kita bisa fokus. Indama nuridu shalah mustaqbilun lil qiblah, fa nahnu nurakkiz tamaman. Kita fokus betul pengen sholat. Walakin indama nukabbir, indama kabbarna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala. Ketika kita bertakbir idza kabbara fawaswasa ilaihi syaitanu fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Maka setan mulai menggoda dengan mengatakan ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya sebelum takbir enggak ingat apa-apa, tapi begitu bertakbir Allahu akbar. Tadi pas isya kan? Ya, muhadharahnya tadi apa nih makna zikir ya? SMS belum dibalas, teman nelpon belum diangkat ya. Ya kan? Anak di belakang belum kelihatan. Muncul semua tadi ya? Itulah syaitan, namanya khinzib. Namanya siapa? Khinzib. Ada 9 jenis setan yang berbahaya. Hunaka tis'ah asyayatin al-khatirah. 9 nama dari setan yang sangat berbahaya. Dari wudu udah digoda, minal wudu. Ismu walhan. Namanya walhan. Setan wudu itu walhan yang bikin kita was-was. Udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Udah tahu kecium baunya masih nanya gitu ya. Itu walhan. Walhan. Nanti ada setan rumah. Namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Mukmin, mukminah, muslim, shaim. Nah, Dasim. Ya, Dasim itu kalau kita masuk rumah, kita ucapkan assalamualaikum. Fakharaja syaitan. Faqala ma indana makan huna. Kalau kita mengatakan masuk rumah, dakhalil baita faqulna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Setan langsung pergi keluar. Tapi kalau kita enggak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, masuk saja ke setiap ruangan, maka setan mengatakan kita ada tempat untuk membersamainya. Lau dakhalna al-makana aw al-baita aw al-ghurfata min duni an naqula assalamu alaikum wa rahmatullah kama ashara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala asyaitan lana al-makan huna. Kita punya tempat di sini. Dulu saya punya, sampai sekarang anak saya Muhammad hamil Al-Qur'an, ana 'inda al-ibn al-awwal li Muhammad hamil al-Qur'an fa 'allamtuhu yabni yani عندما دخلت البيت قلت السلام عليكم فيفر لك الشيطان اسمه داسيم. Saya bilang ke anak saya waktu kecil dia usia 3 tahun tuh. Nah, di rumah itu ada setan penunggu namanya Dasim. Tapi kalau kakak masuk ucapkan assalamualaikum, dia akan keluar. Fadakhala al-ghurfata faqala assalamualaikum warahmatullahi ya Dasim. Maka dia katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dasim gitu. Maka Dasimnya seketika langsung keluar. Nah, syaitanus shalah alladhi waswasada fis shalah summiya bil khinzib atau khanzab. Namanya khinzib atau khanzab. Jadi ketika kita bertakbir dia menggoda dengan berbagai ingatan, makanya yang enggak ingin kita ingat pun kita ingat. Halo? Gitu kan ya? Oh, wajahnya kelihatan tuh. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta la yash'ur al-musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada kata Nabi orang salat yang bahkan tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan salat. Tuh, udah mulai kan? Subuh itu memang 2 rakaat, tapi ada yang 1. Fa'alimna anna salatul fajr raka'ataini, walakin 'indama nasina, bisabab syaitani, fayusbihu as-subhu raka'atan wahidah. Ya. Apalagi kan makannya nasi kan? Ya. Fa ta'am al-Indonesia ini sumia binasi. Nasi, ya, ta'am Indonesia, dan ta'am asasi lil syu'ab Indonesia. Namanya nasi. Nasi itu bahasa Arabnya lupa. Lupa itu nasi. Karena itu kita sering mohon sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, banyak makan nasi itu. Zaman ini pada rastu di kuliah di dirasat Islamiyah. Di manhaj al-Azhar al-Sharif di Indonesia. Saya dulu waktu belajar ilmu hadith. Sa'alana syekhuna, ma ma'na kitha wa kitha. Guru kami nanya, apa maknanya ini wa ini? Fa'ajabna nasina ya ustaz, nasina ya syekh, kami lupa. Faqala syekhuna, akaltum nasi kathiran fanasitum. Ke syekh kami mengatakan, kalian banyak makan nasi, maka banyak nasinya, kata. Banyak lupanya. Fa'ajabna rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Baik. Ya supaya imbang lah, situ ketawa, sini ketawa, gitu kan? Kita bilingual ya, insyaallah dapat belajar bahasa Arab ya. Nah karena itu, karena ada orang yang belum zikir, zikirnya baru lisan dan baru tubuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lisan. Belum sampai ke hati, belum hikmah, baru di lisan. Belum sampai ke jiwa, ke kalbu. Karena belum sampai ke kalbu, kalbunya enggak membimbing tubuh kita untuk beramal. Li'anna dzikra lam yasil ila al-qalbi, fal-qalbu la yaquduna ila al-amal, la yaqudul jawarih ila al-amal. Sedangkan bainama al-Qur'anul Karim 'allamana kull jawarihina ta'malu biqiyadati al-qalbi. Sedangkan Quran mengatakan semua amalan insan beriman itu sumbernya dari kalbu, dengan imannya. Nadrib lakum mathalan min surah An-Nur min ayat 30 al-rijal wa ayat 31 lin-nisa. Kita lihat surah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Apa fungsi mata? Ma fa'idatul basar? Apa fungsi mata? Melihat. Tapi lihat, ketika kita akan melihat, mata insan beriman itu sebelum melihat dibuka dengan imannya dulu. Indama 'allamana rabbuna, ketika Allah mengajarkan kita faidatul ainaini laisa faqat binanzur likay nastati an nanzur walakin al-aya taquduna wa mabdu'atan al-aya bil imani awwalan qabla faidatul ainaini faqala rabbuna qul lil mu'minina atal iman qabla nadhar qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, imannya membimbing dia untuk melihat. Maka kalau melihatnya pakai iman, mata itu pasti akan melihat yang baik-baik. Ketika yang dilihat tidak baik menurut imannya, faghaddul basar, dia akan palingkan pandangannya. Itu yang dimaksud pandangan dengan hati. Itulah zikir sampai kepada hikmah. Tapi kalau cuma di lisan, nyampe ke lisan, bagus latihan. Cuma nanti faedahnya tidak sampai kepada jawarih, ke seluruh tubuh kita. Kita lihat di handphone misalnya. Mau lihat ta'lim Ustaz Ali Hidayat YouTube, ada iklannya. Iklannya tanpa aurat, karena kebiasaan sebelumnya lihat yang lain. Kan YouTube tuh algoritmanya begitu, apa yang diklik itu yang nampak kan. Jadi jangan salahkan ta'limnya, antum ngakses apa sebelumnya. Muncullah gambar yang tidak pantas. Lalu antum berlatih zikir, antum lihat astagfirullah. Tapi mata enggak berpaling, astagfirullah. Idza kana dzikru faqat naktafi bil lisan min duni an yasila dzikru ila al qalbi, wa rubbama ya'ti al fursah, ta'ti al fursah, nurid an natabi' mathalan al muhadara an qanat ijtima'iyyah fi YouTube wa ata al i'lan thumma ata al sura ghayra la'iqa lana. Lau kana dzikra yasil faqat bil lisan fa naqul astaghfirullah walakin ilayya la yansarif faqat astaghfirullah. Tapi kalau sudah sampai ke lisan, astaghfirullah, apa ini? Yang dilihat oleh iman dibenarkan, itu yang dilihat. Yang kata iman tak boleh lihat, dia palingkan. Apakah hanya untuk laki-laki? La hadza khassal rijal, la. Idza nuwasil al-ayat min ayati 31, kalau kita teruskan ayatnya ke ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dari mata turun ke hati. Lisan juga sama. Nafsul qaida bil lisan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, imannya dulu. La yasra qaumin qaum. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax. Kok bisa ada orang masuk masjid? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi masih bisa bertengkar. Mana zikirnya itu? Masih bisa saling mencela dengan saudaranya. Masih bisa bikin hoax. Saling menyingkirkan, menyungkurkan. Senang kalau saudaranya merasakan kesakitan. Senang kalau saudaranya terhina. Padahal sama-sama muslim. Sama-sama beriman. Itu tandanya zikirnya baru sampai di lisannya, belum sampai kepada jiwanya. Karena dibukanya dengan kalimat iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Tanabi, siapa yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka lisannya dengan imannya akan dibimbing berkata yang baik saja, kalau tak mampu dia diam. Itu zikir. Rabbi mengajarkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada rahasianya itu. Saya kalau tawaf, saya baru tiba dari Mekah umrah. Qadimtu min Makkah umratan khilal al-ayyam al-madiyah. Tiap saya tawaf, yang saya ingat pasti almarhum. Setiap saya tawaf, subhanallah. Dan saya doa minta alirkan pahalanya untuk beliau. Itu nanti dibahas ya. Itu ada rahasia yang di surat Maryam itu. Saya ajarkan kalau i'tikaf, siapa yang mampu mengamalkan itu dengan benar dan tahu rahasia kalimat itu, itu Allah akan memberikan jawaban pada doanya bahkan sebelum diucapkan oleh lisannya. Itu kisah Nabi Ibrahim nanti. Makanya kenapa dibaca di Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim. Karena ada kisah pendahuluan di surah Maryam di ayat 49-50. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya setelah berusaha disiksa, dihinakan, diusir, tapi ingin subhanallah dan mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah. Bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, mengagungkan Allah, Allahu akbar. Maka apa jawabannya? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq. Ibrahim komitmen dengan itu semua, mendekati Allah, mengamalkan kalimat tadi, kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam Ishaq. Padahal doanya belum disampaikan. Jawabannya kapan? Dijawabnya nanti di surah Adz-Dzariyat. Jawabannya di ayat ke-24 sampai dengan ayat 29. Ketika tiba nanti masa dakwah, datang malaikat mau datang ke tempatnya Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salam qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifa qalu la takhaf وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ غُلَامٍ عَلِيمٍ إِسْحَقْ غُلَامٌ حَلِيمٌ لِإِسْمَعِيلٍ. Di Quran itu ada غُلَامٌ حَلِيمٌ, ada غُلَامٌ عَلِيمٌ. غُلَامٌ عَلِيمٌ untuk Nabi Ishaq AS, غُلَامٌ حَلِيمٌ untuk Nabi Ismail AS. Dijawabnya nanti, tapi dengan amalan itu Allah bahkan mengabulkan apa yang dibutuhkan di masa depan sebelum itu dimintakan. Nah itu kalau kita pakai ilmu sampai ke hikmah. Jadi nanti caranya begini, lisannya berzikir, fikirannya menerjemahkan, itu yang disebut tafakkur namanya. Nanti sampai kalimat ke hati, itu yang disebut tadabbur. Kalau meresap dalam jiwa disebut tadzakkur. Jadi sambil kita mengucapkan subhanallah, fikirannya gak kemana-mana. Subhanallah, yang itu kurang kencang suaranya. Subhanallah, yang ini fokusnya kemana? Fikiran kemana-mana. Idealnya lisan mengucapkan, fikiran menerjemahkan. Hati meresapi. Itu yang disebut dengan tadzakkur. La'allakum tatadzakkarun. Nanti diamalkan dalam kehidupan di bawah. Melihat yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Gambar-gambar yang tidak tepat. Pakaian yang tidak senonoh. Dijauhi. Itulah subhanallah. Dapat sepeda, alhamdulillah. Dikasih motor, alhamdulillah. Kasih mobil, alhamdulillah. Walhamdulillah. Dan tidak cukup sampai situ, sepedanya pakai ke masjid. Ini dikasih sepeda, dihisab loh itu. Sampai puluhan juta, ratusan juta itu. Cuman dipakainya untuk olahraga aja. Enggak pernah dipakai ibadah. Lalu bagaimana Anda menjawab nikmat itu, sedangkan setiap nikmat akan ditanya. Allah akan tanya, dipakai apa sepeda itu saat aku berikan kepadamu? Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini sepeda belum sempat dipakai ke masjid, udah minta motor. Motor belum pernah dipakai subuhan, udah minta mobil. Nah kalau sudah sampai kepada jiwa, dipraktekkan. Wala ilaha illallah. Tauhid. Pakai ibadah. Baru kerasa nikmatnya. Begitu kerasa nikmatnya, syukur. Ungkapan syukur, ta'bir ani syukri fil Qur'anil Karim, nu'abbiruha bi kalimatit takbir. Dan ungkapan syukur mendalam dalam Al-Quran isyaratnya dengan takbir. Karena itu begitu selesai kita puasa Ramadan, ba'lam anhayna Ramadan, nukabbir Allah subhanahu wa ta'ala takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud di surat Al-Baqarah min ayat 185. Itu yang dimaksudkan di surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otomatis orang yang sering zikir itu ingat, ya Allah, mau dihisab. Panggilan. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib langsung bergetar. Tiba panggilan. Yang kalau didengar oleh gunung-gunung bisa terbelah. Langit bisa tegang. Siapa hamba yang banyak dosa, yang berharap masuk surganya dan mendapatkan ridha Allah ketika mendengar suara adzan itu? Harusnya begitu. Ayo, ayo, ayo, jamaah zikir, teman-teman yang biasa berzikir. Sejauh mana keberhasilan itu bisa diraih? Tahap 1, tahap 2, 3, 4, atau bahkan 5 tambah dengan ilmu. Tulisan, kalimat thayyibah. Doa, itu zikir. Aina dalil fi suratil A'raf, surah Al-A'raf, ayat 205 min ayat 205. Doa itu disebut zikir. Wadhkur rabbaka, wadhkur. Zikir. Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dulal jahri minal qawl. Doa itu zikir. Bukankah saat berdoa kita tersambung dengan Allah? Kita menyebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Karena itu doa itu disebut dengan zikir. Zikir itu luas. Dan kita merasa dekat dengan Allah. Makanya kalau sedang gelisah, Bu, jangan bikin status. Doa. La taktub fi internet wala fi Facebook wala fi Instagram tu'abbir an nafsika an syu'arik. La. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Surat Yusuf min ayat 86. Surah Yusuf ayat 86. Saya curhatnya sama Allah, statusnya sama Allah. Ya Ustaz, saya juga tulisnya di Facebook berdoa kepada Allah, cuman ujungnya aminkan ya. Hah? Like and comment gitu ya. Like and comment. Doa itu zikir. Dan nanti ada babnya sendiri. Banyak ulama mengarang, wa kathirul ulama alafu kitab anid doa, karena fi asrar ma yata'allaq bid-doa. Doa itu banyak tingkatannya. Ada yang belum disebutkan sudah dijawab. Ada yang baru disebutkan langsung dijawab. Ada yang sudah disebutkan belum terjawab-jawab. Ada yang sudah dibacakan datang menempuh berbagai peristiwa, safar, datang ke tempat mulia, mengangkat taman, kata Nabi mustahil dijawab. Thumma dzakara rajula asy'atha aghbara yutilu as-safara yamuddu yadayhi ila as-samaa faqala ya rab ya rab faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika mat'amu haram malbasu haram mashrabu haram maghdha bi haram anna yustajabu lidzalik. Ada babnya sendiri itu, ada ilmunya. Lanjut, sebentar lagi. Sampai jam berapa kita? Subuh. Antum silakan sampai subuh. Saya ya 15 menit lagi selesai. Puncak zikir, di antara amalannya, di antara yang tertinggi, selain tauhid, Al-Quran. Tauhid itu menentukan akhir hidup kita. Man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marwahu sunan Abu Dawud. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi jangan dikira mudah. Silakan latihan sekarang, tapi enggak pernah salat belum tentu itu bisa. Ya. Ada orang yang enggak pernah salat bicara gampang banget masuk surga di Islam, ucapkan la ilaha illallah. Hei, yang salat aja belum tentu tuh kalau salatnya enggak benar. Apalagi yang tidak salat. Enggak mudah. Nah, babnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi di surga yang mana? Fi ayil jannah. Karena lil jannati samaniyat abwab. Jannah itu punya 8 pintunya. 8 pintunya surga yang mana? Dan semua pintunya adalah pintu zikir. Wa kullu babin min abwabil jannati babuha adz-dzikru, dzikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tingkat yang paling tinggi, yang paling diharapkan, pengen masuk surga Firdaus kan? Ada amalan zikir yang kalau kita rutin kerjakan di dunia, itu bukan hanya masuk surga. Hunalika dzikrun khasun. Idza amilnahu fid dunya mustaqiman, fa hadzal amal laysa faqat yudkhiluna ila al-jannati, bal ja'ala rabbuna mukarramina bidukhulil jannati. Ma'astiqbalil malaikati fi kulli babin min abwabil jannah. Tapi kalau kita konsisten amalkan ini, masuk surganya disambut oleh semua malaikat yang berdiri menyambut di semua pintu surga. Yaqifuna amama babil jannah yastaqbilunakum insyaallah. Menyambut kita semua. Dan hebatnya bukan dia sendirian masuk surga, tapi dia menggandeng bapak ibunya yang beriman. Suami gandeng istrinya, gandeng anak cucunya, sekeluarga. A'ila wahida usrah kabira dakhulul jannah biistiqbalil malaika fi kulli babin min abwabil jannah. Siapa mereka? Manhum? Man haula? Ahlul Quran. Di antaranya adalah ahli Al-Quran. Aina dalil? Mana dalilnya? Quran surah Ar-Ra'd, surah ke-13 min ayat 23 ila ayat 24. Surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang masuknya lewat surga Aden dulu, diparadekan sampai ke Firdaus. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bukan sekedar masuk surga, dia masuk surga menggandeng bapaknya di kanannya, kemudian ibunya di kirinya, pasangannya dan keluarga besarnya. Balfassalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi mendetilkan fi marahu Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2910 raqbul hadis 2910. Apa kata Nabi? Perhatikan dari mulai kalimat faedahnya sampai nomor hadis 2915 ila raqam 2915. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti saat akan masuk surga Qur'annya bermohon kepada Allah. Fasa'ala al-Qur'anu ila rabbil alamin, Allahumma halli. Ya Allah hiasi dia. Fayulbasu ilahi tajul karamah. Maka dipakaikan di ahli Qur'an ini mahkota kehormatan. Karena ibunya memfasilitasi, boleh jadi ibunya enggak hafal Qur'an. Kadla yakun ummuhu hafil al-hamilat al-Qur'an li-kirim. Bapaknya mungkin bukan penghafal, Pak. tapi dia bertekad punya kebanggaan investasi. Yastazdir huwa inama kana fi dunya liyakuna hunaka farah fil akhirah, fakhr fil akhirah. Dia pengen investasi anak saya yang satu ini akan memimpin keluarga di akhirat nanti. Maka dia siapkan, dekati orang saleh, masukkan pesantren Quran, di akhirat digandeng oleh anaknya masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Maka disambutlah oleh para malaikat di setiap pintu surga, setiap lewat pintu surga, kata malaikat, selamat, selamat, selamat, maaf, Anda telah sabar menjalani itu saat di dunia. Sabar, zikir itu sabar, sabar sampai merasakan kenikmatannya. Sabar, kadang-kadang kita sedikit melewati malam sampai merasakan kenikmatannya. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya. Sabar menghafal Quran karena enggak mudah. Kadang-kadang sudah hafal satu juz, lupa juz berikutnya, ulangi lagi cari pahalanya. Cari pahalanya sampai kita wafat itu. Itu disambut oleh malaikat sambutan pertamanya, selamat karena Anda sabar saat di dunia. Dari mana taunya kaifa na'rif anna hadhil ayat aidan takriman li ahli al-Qur'an? Lian hadhil ayat tafsirah aidan min surat Fatir min ayat tsaniyati wa tsalatin ila tsalitsati wa tsalatin. Karena ini adalah di antara tafsir surah Fatir ayat 32 sampai ayat 33. Fi ayat tsalitsati wa tsalatin, di ayat 33 qala rabbuna bi nafsil kalimah ma'a surat Ra'd min ayat tsalitsati wa 20. Di ayat ke-33 itu dengan kalimat pembuka yang sama dengan ayat 23 di surah Ar-Ra'd. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir. Ada orang yang masuk surga, kata Allah, sebelum masuknya dihiasi dulu dengan jubah kehormatan, pakai gelang-gelang emas, pakai pakaian sutra. Walibasum fiha harir. Man haula? Man hum? Siapa mereka? Ayat 32. Min ayat tsaniyati wa tsalatin qala rabbuna thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Mereka adalah ahli Quran. Fal Quranu fil Quran summiya bidzikri. Dan Quran di dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Fi surat Al-Hijr min ayat at-tasi'ati. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa'indama tahawaltum atau tatarraqtum ila marhalatil hifzi, saat Anda berpindah ke fase hafalan, tingkatnya zikir lebih tinggi lagi. Karena kalau baca, ada mushaf baca. Tapi kalau hafalan diulang-ulang terus. Jalan, ngulang Quran. Tamshuna ma'al Quran, fa'antum Quranun mashun, Quranun yamshun. Makan, ingat Quran. Ada waktu senggang, wajadna al-fusha, nadhkurul Quran. Lidhalik, faddala Rabbuna ahla al-Quran bil-hifzi, arba'a mudha'afa, arba'a marat, min ahli al-kira'ati. Fadzukira hadhihi arba'a marat fi surat al-Qamar. Disebutkan 4 kali di surah al-Qamar untuk kemudahan menghafal. Keutamaan menghafal Quran dibandingkan dengan membacanya. Fi surat al-Qamar, di surah al-Qamar, min ayat as-sabi'ata asyar, ayat 17, ayat as-thaniyati wal-ishrin, ayat 22, ayat as-thaniyati wal-thalatin, ayat 32, wa ayat al-arba'in, di ayat ke-40. Disebutkan 4 kali. 17, 22, 32, 40. Walakad yassarnal Quran lid zikri fahal mim muddakir. Jadi zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir itu, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Assalamu alaikum warahmatullah. Zikir itu, ya Allah, ya Rabb. Allahumma taqabbal, ya Allah. Zikir itu, Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Puncak dari zikir adalah bagaimana kita mengingat Allah dalam setiap keadaan. Karena itulah ahli zikir, baik itu datang zikir lewat bacaan, melatih dengan kalimat seperti yang dibiasakan, atau melatih dengan amalan seperti dalam sholat, atau memperbanyak doa, atau bahkan menghafal Quran, puncaknya dia bisa merasakan kedekatan dengan Allah, bahkan melihat langit ingat Allah, lihat gunung ingat Allah, yanzur ilal jibal yadhkurullah, yanzur ilal bihar yadhkurullah, yanzur ilal sama yadhkurullah. Faqala rabbuna fi surati ali imran min ayati 190 ila ayati 191. Maka Allah mensifati mereka di Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Manhum alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Puncaknya itu kalau di masjid subhanallah walhamdulillah. Tapi di warung nambah bakwan gak bilang-bilang. Hah? Maka Pak Kiai ini harus tambahin nih sampai ke kolbu ya. Yang terakhir pakai ilmu supaya lebih mantap. Karena ilmu itu kalau sudah pakai ilmu, maka bukan hanya menjadi pribadi yang zikir. Kata Nabi akan merubah kita langsung menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'ilmu yunqiluna min marhalati dzikri ila marhalati alkhairi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marahu al-Bukhari fi sahihi kitab fi kitab al-ilmi an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik, baik dalam pandangan Allah, orang yang terbaik, maka yang pertama diberikan oleh Allah adalah keinginan kuat untuk belajar agama. Ini kajian kita ini min dunni tafaqquh fiddin. Tafaqquh itu dari kata fiqh, itu paham. Fokus. Makanya kalau ngaji sampai paham, boleh tersenyum. Nabi juga kadang-kadang beliau mengajar dengan humor. Ada 156 canda Nabi. Boleh nanti ngaji itu. Ketawanya Nabi sampai kelihatan gigi bagian gerahamnya, ada babnya. Tapi bukan canda yang melalaikan sampai lupa dengan Allah. Merubah suara, penampilan. Tidak. Bisa ketawa. Banyak kisah-kisah yang menyenangkan. Tapi tidak menjauhkan hati kita, tidak mengeringkan zikir kita dengan Allah. Nangis boleh, tapi bukan untuk meratap. Tangisan yang mendekatkan kita dengan Allah. Apa babnya? Ilmu. Nah, bagaimana cara menuntut ilmu? Maka cari majlis-majlis yang mendekatkan kita dengan Allah, mengangkat derajat kita. Ibhathu 'anil majalis allati tarfa'u darajatikum 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Apa pembuka ayatnya? Ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majalis jam' min al majlis. Wal majlis mushtaq min al jilsah, jalasa yajlis. عندنا الشيخ شويرف عبد اللطيف شويرف عنده كتاب يعني التدريبات اللغوية ذكرت فروق اللغوية نعم كان مقرر لدينا هذا الشيخ علمونيا الطب namanya الشيخ عبد اللطيف شويرف ahli lughah ahli bahasa masih hidup sampai sekarang di antara guru kami. Beliau itu sampai menganalisis perbedaan ini dan itu apa. Contoh duduk itu bahasa Arabnya apa? Jalasa. Jalasa. Baik. Duduk itu ada dua. Ada jalasa, ada qa'ada. Qa'ada dan jalasa. Mal farqu bainal qa'ada jalasa wa qa'ada, apa bedanya? Kalau jalasa berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Al-julus yani al-intiqal min al-adla adna ila al-a'la. Lisumya julus bil arabiyyah. Tum jalisuna masalan fi as-sajada faqultu lakum faddal ijlis intaqilu min al-kursi. Silahkan pindah tempat dari karpet ke kursi, itu ijlis. Tapi kalau pindah minal a'la ilal adna, minal qiyam masalan, ya ilal adna, duduk begini, maka bahasa Arab yang fasihnya disebut qa'ada, faddal uq'ud. Lidzalik alladzi la yastati'u as-salah bil qiyam fa amara rabbuhu bimadha bil qu'ud. Karena itu Allah ketika menyebutkan yang enggak bisa berdiri duduk, enggak pakai julus. Fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa laysa julusan. Walakin alladhi yanqulukum min martabati al-adna ila al-a'la summiya bil julus wal makan alladhi yarfa'ukum min al-adna ila al-a'la summiya bil majlis. Makan lil julus. Dan tempat yang mengangkat kita dari rendah ke tinggi itu disebut majlis. Jamaknya majalis. Faqala rabbuna ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Makanya kata Allah, faqala rabbuna idza bahathtum anil majalis ibhathu anil majalis allati tarfa'u darajatikum inda rabbil alamin tarfa'ukum minal adna ila al a'la. Jadi cari tempat pengajian itu bukan yang menjauhkan dari Allah. Cari tempat yang mengangkat derajat kita dekat dengan Allah. Wa ma hiya al-ilmi wal iman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi kalau cari madis zikir, cari yang menguatkan iman kita. Mengingatkan dengan Allah. Keluar dari zikir itu imannya makin kuat. Ya, keluar dari zikir makannya makin kuat ya. Nah, boleh, sepanjang amalnya pun makin mantap ya. Yang kedua ilmu. Ini tanda di balik zikir ajarkan ilmu. Kenapa baca ini? Kenapa sekian kali? Apa manfaatnya? Apa makna lafadznya? Ma makna hadhil kalimah? Limadha qurra marat? Limadha qurra 40 maratan? Limadha qurra 30 maratan? 33 maratan? Kenapa baca subhanallah 33 kali? Itu ada hikmahnya. Kenapa ada 40 disebutkan dalam Al-Qur'an? Nabi diangkat 40. Usianya 40 tahun. Nabi Musa 40 malam, ya kan? Banyak rahasia 40 di surat Al-Ahqaf ayat 15. 40 usia kita ada rahasia di situ. Itu banyak ilmunya itu. Inilah manfaatnya ngaji. Dan selesai pembahasan kita. Baik, wahiyallati ma yata'allaq bidzikr. Fa idza jama'na kull hadhihi sifat. Kalau kita gabungkan semua makna zikir ini dengan 5 tahapan tadi. Lisan, ayat, kaifiyah cara, masuk ke hati hikmah. Didalami dalam jiwa terhubung dengan Allah zikir, praktekkan tazkiyah 5 dan diisi dengan ilmu. Semua sifat dikumpulkan maka berubah bentuknya menjadi sifat. Fatahawalat ila sifat. Fasummiya fil arabiyyati bidzikra. Maka berubah dari zikir menjadi zikra. Disebutlah majlis az-zikra. Rahimakallah. Majlisnya harus mampu mengangkat kita dekat dengan Allah. Di sini enggak boleh ada zikir kecuali menjadikan iman kita makin kuat. Ilmu nambah, apalagi ditambahkan dengan zikra, semua yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yarham sudah mengajarkan kepada kita dan puncaknya beliau ada kerinduan dengan Allah, Ustaz. Lika Allah, ka Allah. Maka saya mohon dan saya doakan keluarga beliau semuanya diikuti jejak beliau, dijaga, perkuat silaturahim. Ini ditautkan hatinya nih, rohnya. Jangan cuma jasadnya. Tautkan rohiyahnya. Supaya saling mengenal dengan kolbu, bukan hanya dengan jasad. Dengan jasad itu kalau ketemu disapa. Dengan kolbu pun enggak ketemu didoakan. Itu maksudnya. Rohum mujannadah. Kita enggak saling lihat tapi kita mendoakan. Ada kerinduan, menyayangi, menghormati. Tapi kalau cuma pakai jasad aja ketemu sapa. Temu salam. Tapi enggak ketemu enggak ingat. Latihan. Latihan. Bahya ma'na majlis dzikra. نكتفي بهذه الكلمة قدر ما استطعنا بتوصيلها إليكم جميعا فكل هذه ما استفدت من خلال دراستي وتفقهي في الدين في طرابلس في ليبيا فجزاكم الله خير الجزاء فلجميع مشايخي الذي علموني الذين علموني ما دمت في طرابلس في كلية الدعوة الإسلامية كان العريق تربيت فيه علما وأخلاقا ومنهجا لا أنسى لا أنسى لا أنسى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يضعف لكم الأجور فيعطي البلاد الأمن والسلام والرحاء وأنادي أيضا لجميع الإخوة الليبيين الذين شاركوا معنا تشاركون معنا في هذه المحاضرة البلاد بلاد محبوبة بلادكم بلادي أحبوا هذه البلاد ووحدوا صفوفكم فكونوا موحدين لله سبحانه وتعالى بنية الإخلاص في أطفال في أجيال لهم المستقبل فتوحدوا فاجتمعوا في كلمة واحدة تحت رعاية الله سبحانه وتعالى على الأقل لجميع أطفالنا وأجيالنا في المستقبل. Teman-teman, terima kasih di pertemuan malam hari ini. نحن نقل المباشر يشاهدها ربما على عالم أجمع في قناتنا. Kita ada di live hari ini. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada tamu-tamu kita yang hadir saat ini. Mudah-mudahan tempat ini berkah untuk kita semua. Kita mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang ada di sini. Kita doakan juga diberikan kemuliaan, kesehatan, kekuatan. Baik yang membersamai kita di kesempatan kali ini ataupun juga yang tidak ada bersama kita tapi konsisten mengajar di sini, semoga bersaksi di akhirat, persatukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran syakirin kama 'allamtana an nashkura. Anta al-muqaddim, anta al-mu'akhir, biyadika al-khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibika al-karim, rasulika al-mustafa al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna, wa sifatika al-ula ya rahman ar-rahim, ya al-malik al-quddus, ya al-jabbar, ya al-ladhi ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya al-ghafir al-ghaffar al-ghafur al-rahim, la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عسرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat hadir bersama kami di tempat ini atau melihat tayangan kami di malam hari ini, berikan hidayah kepadanya untuk bertobat. Jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosa mereka. Hilangkan segala kesulitan kami ya Allah. Bila ada yang merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma wahhid shufufana wansurna min al-qaumil kafirin wansur bilad al-muslimin warzuq bilad al-muslimin al-aman wal itmi'nan war raha was saha ya arhamar rahimin min ladunka ya rabbal alamin. Allahumma nadhkur minha ya Allah Indonesia al-habiba وليبيا الشقيقة وفي اليمن كل المكان المبتلين. Ya Allah, anugerahkan perlindungan, kekuatan, pertolongan, berikan kedamaian, ketenteraman di negeri-negeri kami di Indonesia ya arhamar rahimin. Satukan kami, jauhkan dari perpecahan. Ya Allah, di Libya berikan ketenangan, jauhkan dari konflik. Ya Allah, di Palestina bebaskan Masjid Al-Quds ya arhamar rahimin. Allahumma hadil Masjid Al-Quds ya arhamar rahimin. Khaffif hisabana yawmal qiyamati an da'fina fi nusratil aqsa ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon ringankan hisab kami di hari kiamat karena tak mampu sampai saat ini ya Allah berkontribusi membebaskan Al-Aqsa kecuali dengan doa. Maafkan kami ya Allah. La tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah. Ya Allah, jika memang masih ada waktu esok hari kami untuk hidup, jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Fa idza kana hadhihi al-laila min akhiri ayyamina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, bila memang malam ini malam terakhir untuk kami hidup, maka jadikan akhir hidup kami khusnul khatimah. Tawaffana muslimin bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, ringankan lisan kami saat sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wajib kalimatan bi qawlika ya arhamar rahimin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku rida dengan amalmu, Engkau pun akan rida dengan pemberianku. Jadi hambaku, cepat masuk ke surga yang telah aku siapkan. Allahumma ihfad ya Allah umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, bimbing mereka untuk bersikap adil. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka ya Allah, dan yakinkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, jaga para ulama kami, jadikan mereka ikhlas dalam berdakwah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Satukan kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Satukan umat Islam di negeri ini ya Allah. Satukan kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Waj'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ishtaqna bi rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Ishtaqna bi Rasulillah. Allahumma ya arhamar rahimin alhiqna ma'ahu fi jannatikal firdaus. Ma'al ladzina namta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika. Ya Allah, kami tidak pernah bersamai beliau dalam kehidupan dunia ini. Bahkan di mimpi pun kami pernah tidak pernah menatapnya mungkin ya Allah. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, jadikan kami diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya ya Allah. Allahumma taqabbal minna jami'a du'aina wa 'amalina salihan. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana. Waj'al ya Allah kullal 'amal kullaha mukhlasan lakad-din ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma dha'if ujur ikhwatana fi Libya ya arhamar rahimin. Bi ta'sis jam'iyyati ad-da'wah li bina'i hadzal masjid mubarak. Ya Allah, limpahkan pahala yang tidak pernah bertepi untuk saudara-saudara kami di Libya yang membangun jam'iyah dakwah dan mendirikan Masjid Adz-Dzikra ini ya Allah. Wa dha'if ujur ya Allah al-muallimin wal muallim al-awwal al-syekh Arifin Ilham wa ailatah libina'i wa israfi hadzal masjid ya arhamar rahimin. Dan Allah berikan pahala melimpah kepada para guru-guru mulia, para murabbi mulia, terkhusus kepada guru kami ya Allah Ustaz Arifin Ilham dan keluarganya yang membimbing jamaah untuk taat kepada Allah. Allahumma rizukum ni'matul istiqamah. Ya Allah, berikan kepada mereka sifat istiqamah. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh dunia, dari materi dunia, dari perselisihan. Mantapkan hati mereka untuk beribadah ikhlas kepadamu ya arhamar rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna 'alaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertobat di malam hari ini kepadamu taubat nasuh. Bertobat ya Allah di malam Jumat ini ya Allah. Dan mohon terima kami, sungguh Engkau Maha Penerima Taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin barangkali ada kegiatan yang langsung harus kami jalani. Terima kasih sekali lagi pada semua di Adz-Dzikra. Mohon maaf. Nasta'dzir minkum jami'an lana hunalika ba'da tartibatil barnamij lil masyayikh idan lana fi makanin akhir. Syukran wa syukran wa syukran dumtum ala khair. Terima kasih. Hati-hati semua, ini enggak semua dari Jakarta. Saya hafal wajah-wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.